Anda dapat kursi yang empuk, bisa bersandar dengan enak. Lupa sudahlah. Allah a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang takwa. Di antara kalian, jujur kita semakin hancur. Apa tadi? Perekonomian. Keamanan negeri kita hancur. Bahkan kita lihat darah kaum muslimin, maaf saja. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu berapa yang tercucur? Hitung dan bandingkan dalam 4 tahun, 5 tahun terakhir. Darah muslimin dengan murah di negeri kita, enggak usah negeri lain dulu, yang objektif, jangan keluar. Kita dulu, kita lihat. Jangan repot-repot, wah, jauh sana. Ya, doakan saudara kita di sana, doakan kalau sujud, jangan lupa. Kalau bangun malam angkat tangan, doa buat saudara kita yang jauh. Tapi jangan lupa rumah tangga kita. Para hadirin, sekarang dengan mudah tercucur darah kaum muslimin. Lebih parah lagi kalau tercucurnya darah muslimin dengan tangan-tangan saudaranya. Kalau di negeri nan jauh di sana kaum muslimin tidak aman dari orang-orang kafir. Sekarang ini kita di negeri kita, negeri muslimin, kadang-kadang tidak aman dengan saudara kita sendiri. Berapa banyak rumah-rumah yang sudah dicoret merah menunjukkan bahwa penghuninya harus dibunuh, yang mencoret saudara muslimin sendiri. Berapa banyak masjid, kesiannya kalau pribadi-pribadi, walaupun itu tidak benar, walaupun itu mungkar kezaliman, tetapi masjid Allah ternyata tidak selamat pula dari kezaliman. Ada beberapa masjid yang sudah dipecahin kaca-kacanya karena berbeda kelompok, berbeda partai. Ya Allah, kita tidak aman dengan saudara kita. Coba kira-kira kita nilai, kita bandingkan, kira-kira ini bala dari Allah apa nikmat? Para hadirin, sudahlah. Ayo kita masing-masing sekarang sedang didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita bersama. Ukhuwah kita terpuruk. Semakin hancur. Apa penyebabnya? Kenapa kita sampai begini? Jawabannya tidak ada lain dan tidak ada bukan, semuanya telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, sebenarnya pembahasan ini membutuhkan sekian majelis. Namun saya terkejar-kejar waktu untuk menjelaskannya dengan singkat. Butuh sekian majelis untuk bersabar kita bersimpuh mendengarkan petuah-petuah para pendahulu kita dari kalangan sahabat. Ikhwani fiddin azzakumullah. Sekarang ini, maaf saja, tadi sempat saya singgung, sedang ramai di mimbar-mimbar, mimbar-mimbar kaum muslimin panas, majelis-majelis kaum muslimin pun panas, yang ternyata saudara-saudara kita yang insya Allah mungkin ya keikhlasannya melebihi saya pribadi khususnya, atau mungkin kita secara keseluruhan yang ada di majelis kali ini, kecemburuannya kepada Islam dan kepada kaum muslimin mungkin melebihi saya pribadi dan para hadirin yang ada. Itu poin yang bagus, suatu nilai yang baik, punya kecemburuan kepada Islam, tidak terima ketika Islam dilecehkan dan wajib kita tidak terima, marah ketika ada kaum muslimin yang dihinakan, wajib kita marah. Namun Islam adalah agama yang ilmiah, tersenyumnya ilmiah, marahnya ilmiah, merengutnya ilmiah. Rasulullah tersenyum, tersenyumnya ilmiah. Rasulullah juga marah, marahnya ilmiah. Rasulullah pernah merengut, merengutnya ilmiah. Loh, masa Rasulullah pernah merengut? Iya. Ketika ada tiga orang sahabat Rasul yang tidak ikut dalam sebuah pertempuran, tiga orang sahabat ini mengaku kesalahannya. Sementara ada sebagian munafikin ketika datang ke Rasulullah yang tidak ikut tempur, cari alasan, oh, maaf ya Rasulullah, saya enggak bisa ikut karena begini tadi, karena ini. Rasulullah tahu, sudah ini orang memang suka alasan. Tapi ada tiga orang sahabat yang memang jujur. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Mengaku, ya Rasulullah memang betul saya disibukkan dengan dunia. Ngaku. Akhirnya apa? Datang wahyu perintah untuk tiga orang ini diboikot. Diboikot. Gimana sih boikotnya? Kalau sekarang maaf saja, kita kan sering mengikuti perasaan. Oh, ini orang gak mau salam. Masa Islam gak mau salam? Ini gak mau jawab salam. Kenapa? Ini gak benar, ini memecah belah. Sebentar tuan, Islam agama yang ilmiah. Jangan pakai perasaan, jangan pakai emosi. Duduk. Hah? Ini Rasul uswatun hasanah. Ketika tiga orang sahabat baik-baik ini, tiga orang baik ini sudah mengaku, tapi wahyu menyatakan untuk diboikot, dikasih pelajaran. Sampai-sampai ketemu di jalan dengan sahabat yang lainnya, assalamualaikum, gak dijawab. Gak dijawab yuk. Siapa sahabat itu? Ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan yang pemalu dan penuh dengan adab. Utsman bin Affan yang pemalu, sampai para malaikat malu kepadanya. Para malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan. Akhlaknya yang mulia, ikut gak menjawab salamnya tiga orang ini. Rasul pun, tiga orang ini kalau sholat karena ingin melihat Rasulullah tersenyum, sholat di belakangnya Rasul. Jadi sebelum azan mereka sudah di masjid nunggu, di shof awal. Ketika Rasulullah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, menghadap ke makmum, ditunggu, mungkin Rasulullah mau senyum, dilihat, dilihat, ya, gak tersenyum Rasulullah. Bagaimana hancurnya hati. Dan yang tidak tersenyum ini bukan rektor, ya, bukan bupati, bukan juga ustadz, bukan kiai, ya. Ini Rasul yang gak mau senyum. Kalau Rasul yang gak mau senyum, manusia tercinta, bahkan makhluk tercinta di sisi Rabbul Alamin, gak sembarangan ini. Tiga orang ini sampai-sampai gak cukup di sana. Para istrinya pun menyatakan, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk mencerai mereka, minta cerai, kami cerai. Ya, sampai mengangkat, memberi makanan. Seorang istri itu wajib melayani suami dengan tersenyum, ngasih air, bukan ngasih air ini, enggak, ngasih air, mari pak, mas silakan, apa yang dibutuhkan. Ini istri. Pada waktu itu istri-istrinya pun ngasih, hah, taat kepada Rasul loh, bukan terus cintaku kepada suami. Hah? Masa Rasulullah setega itu, sekejam itu suamiku, padahal sudah menyatakan dia minta maaf, kok sekejam itu? Tidak, taat. Wa may yuti'illaha war rasul. Coba, ini diterapkan oleh sahabat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dikasihkan. Bingung mereka. Sampai saudara Ka'ab bin Malik, saudara sepupunya, cintanya ini luar biasa, teman kemana-mana, sayang. Sampai ketika datangin, engkau juga enggak mau bicara kepadaku. Ya, karena Rasul sudah melarang. Jadi sahabat, enggak ada sahabat sejati. Sahabat sejati enggak sejatinya itu, ya, baik sejati maupun sekamper, ya, itu kamper kan nama kayu, jati juga nama kayu, ya. Nah, itu yang menentukan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perasaan yang menentukan. Coba, cintanya pun ilmiah. Coba, ini Islam. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah nggak mau senyum. Rasulullah menunggu berita dari Allah. Sampai-sampai tiga orang ini ditawarin oleh orang kafir dari negeri kafir, disuratin, kami mendengar engkau telah diasingkan oleh Muhammad dan para sahabatnya, engkau telah diboikot dan telah-telah, ta'al kemari, kami akan muliakan kami, kalian, kami akan, wah, istilahnya kalau sekarang kita dipanggil, jangan khawatir, tak kasih rumah ber-AC, mobil ber-AC, dolarot, dolar per bulan. Wah, kalau kita ditawarin gitu, ya, jangankan diasingkan, senang di rumah aja berangkat kita. Cari visa untuk berangkat, bahkan sekarang siap untuk kerja diinjek-injek orang. Ini tiga orang ditawari, monggo. Enggak mau. Tiga orang ini. Para hadirin yang saya muliakan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merengut 40 hari. Pernah marah kepada istri-istrinya. Bersumpah Rasulullah untuk sebulan tidak mendatangin istri-istrinya. Satu bulan. Bukan waktunya saya menjelaskan sekarang bagaimana akhlak Rasulullah. uswatun hasanah ini. Akan ada waktu khusus insyaallah taala. Para hadirin yang saya muliakan, lah semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan keluarnya. Sehingga untuk mengatasi kondisi kita yang seperti ini, maka mari kita tengok Al-Qur'an. Mari kita lihat Al-Qur'an. Mari kita buka lembaran-lembaran sunnah. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di Al-Qur'an apa-apa yang kita butuhkan. Sekarang ini masing-masing kita insyaallah ya, masing-masing kita yang menyatakan dirinya muslim, pasti dia senang dan suka dan berharap kalau Al-Qur'an dijadikan pedoman utama dalam kehidupan kita pribadi, keluarga dan masyarakat di negeri ini. Kita semua berharap Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan asas kehidupan di negeri kita. Kita semua berharap. Enggak ada seorang muslim yang tidak ingin itu. Kalau ada seorang muslim yang tidak menginginkan Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi asas kehidupan di negeri ini, itu perlu ditanyakan keislamannya. Tetapi jangan sampai keinginan itu berubah menjadi angan-angan. Jangan sampai cita-cita yang mulia ini hanya menjadi harapan belaka. Jangan. Ayo kita wujudkan bersama. Apa yang harus kita jalani agar diwujudkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atau qala Allah azza wa jalla, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Ayat ini di dalam surat An-Nur. Allah menyatakan, Allah berjanji. Siapa yang berjanji? Orang terkaya di dunia atau pemilik perusahaan terbesar di negeri ini? Siapa yang berjanji? Yang berjanji yang memiliki alam semesta, Al-Khaliq, Ar-Razik, pemberi rizki, pencipta, pengatur alam semesta, Rabbul Alamin, yang berjanji. Allah berjanji. Kepada siapa janjinya dijanjikan oleh Allah? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Sebelum membahas apa janji yang akan Allah berikan, bahas dulu apa yang Allah minta. Gampang itu janjinya nanti. Bahas dulu apa kewajiban yang harus kita jalankan, persyaratan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin dapat SIM, wah kita harus tempuh kan, harus nulis surat, harus buat ini, harus kesini, harus kesana, harus dijalanin. Nah kita tempuh dalam rangka mencapai cita-cita itu tadi. Sama juga harapan kita akan Allah penuhi dengan dua syarat. Syarat pertama iman. Loh kita sudah beriman kok. Sudah beriman. Oh iya. Iya, maksudnya apa iman? Iya, saya sudah beriman bahwa Allah itu ada. Oh itu iman. Ya kalau gitu Abu Jahal iman ya akhi. Kalau begitu Yahudi dan Nasara sudah beriman. Kalau seandainya artinya iman itu apa? Bahwa Allah itu ada. Orang Yahudi sudah beriman, Nasara sudah beriman. Gak perlu kita bermusuhan dengan mereka. Enggak perlu Allah nyatakan mereka sebagai kafir. Dan iya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Telah kafir lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Enggak perlu dikafirkan karena sudah beriman. Kok bisa? Iya, mereka beriman kepada Allah, hanya saja orang-orang Yahudi menyatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Allah ada, tapi punya anak. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasara berkata Isa anaknya Allah. Berarti Allah ada kan? Cuma punya anak. Berarti imannya kepada Allah enggak benar masih. Kalau sekedar beriman bahwa Allah itu ada, berarti harus bersih dong. Loh, masa begitu? Iya. Lalu gimana iman? Ya, saya beriman bahwa Allah itu pencipta alam semesta, bukan cuma ada. Tapi Allah pencipta alam semesta, pemiliknya, pengaturnya. Oh, itu iman. Iya. Kamu yakin Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta? Iya. Itu maknanya amanu. Illalladzina amanu. Iya. Oh, kalau gitu Abu Jahal, Abu Lahab ya mukminin dong. Muslimin. Kenapa? Allah juga nyatakan di Al-Qur'an. Kata Allah menceritakan dan menjelaskan kepada nabinya sekaligus sahabat dan kaum mukminin tentang siapa sih Abu Jahal, Abu Lahab? Siapa mereka? Apa sama dengan orang komunis enggak beriman sama Allah sama sekali? Enggak. Kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Wahai Muhammad, kata Allah, kalau kamu itu tanya kepada mereka, orang-orang musyrik ini itu, tanyakan coba, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Coba tanyakan. Mungkin kamu ngira mereka enggak ngerti. Kata Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Di ayat yang lainnya diulangin, cuma pertanyaannya beda. Kalau kamu tanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki, kalau tadi yang menciptakan, siapa yang memiliki langit dan bumi? La yaqulunallah, pasti kata Allah mereka akan menjawab Allah yang memilikinya. Di ayat yang lainnya Allah menyatakan dengan pertanyaan yang berbeda, yang intinya mau ngajarkan dan menjelaskan kepada Rasul dan umat ini apa pengertian iman sebenarnya. Tanyakan kepada mereka, kalau tadi siapa yang menciptakan, kemudian siapa yang memiliki, tanya lagi, siapa coba yang mengatur alam semesta ini? Pasti kata Allah mereka akan menjawab Allah. Loh, kenapa terjadi perang Badar? Harus tertumpah darah. Kenapa harus berpisah dengan saudara misan, berpisah dengan paman? Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Rasul loh, bukan orang lain, bukan Michael Jackson, Van Basten, ya, bukan. Saudara, paman. Yang ketika Rasulullah itu lahir, ketika Abdullah, ayahnya Rasul, punya anak yang namanya Muhammad ini, orang diantara orang yang paling bergembira adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Gembira. Aslinya kalau kita terus ngadakan pesta mungkin, ya, sewa sound system 2 juta. Hah? Mungkin. Kalau di zaman kita. Hah? Para hadirin, ini orang-orang yang kemudian diperintahkan oleh Allah, nabinya dan para sahabatnya untuk ditinggalkan dan berpisah, kemudian ada perintah untuk berperang dan tertumpah darah. Para hadirin yang saya muliakan, lalu apa iman? Lah, iman ternyata butuh waktu lagi untuk kita duduk di masjid Allah, memuliakan masjid-masjid Allah dengan majlis ta'lim, dengan qala Allah, qala Rasulullah, dengan apa yang dimaksud oleh pernyataan Allah dalam Al-Quran dan pernyataan Rasul. Dimuliakan masjid-masjid, diadakan ta'lim pagi, sore, siang, malam, terus. Loh, masa gitu Ustaz? Ya begitu seorang muslim, katanya pengin syariat Islam. Ini syariat Islam. Ayo, ruang waktunya jangan kita buang waktu untuk yang enggak guna. Ayo kita kenal Al-Qur'an. Berapa banyak wanita-wanita kita yang enggak mengerti hukumnya mandi junub. Enggak ngerti. Kalau haidnya atau menstruasinya, maaf saja, datangnya jam sekian, kemudian berhenti, kemudian datang lagi, bagaimana? Apa hukumnya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Enggak ngerti. Padahal umurnya sudah luar biasa. Ya. Lalu siapa yang bertanggung jawab kepada umat ini? Siapa? Maaf saja, anak-anak muslimin juga gak ngerti bagaimana kalau caranya, maaf-maaf saja, din ini ilmiah, setelah menggaulin istri itu bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Karena berkaitan dengan ibadah itu, berkaitan dengan keberlangsungan sebuah ibadah, sholat dan yang lainnya. Bagaimana? Kok anak-anak muslimin banyak yang gak ngerti? Masjid-masjid, kesian. Sholat 5 waktu, paling bagus waktu maghrib, paling bagus. Ya, karena kalau waktu maghrib katanya jangan di jalanan, harus masuk rumah atau masjid katanya. Kalau maghrib masih di jalanan banyak setan, jadi orang-orang ke masjid, ada yang di rumah. Ya, tapi kalau subuh, ya, kirim salam saja. Nah, kirim salam. Nah, Ya Ustaz, jamnya jam 5.20 selesai. Ya insyaallah. Jam 5 selesai terus tanya jawab. Oh ya. Para hadirin yang saya muliakan, syaratnya adalah iman. Ini pertama. Lalu kenapa Abu Jahal dinyatakan kafir? Kenapa? Kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab dan pengikutnya orang-orang Quraisy harus diperangi? Kenapa? Jawabannya, mereka itu beribadah kepada Allah, beriman bahwa Allah itu ada, beriman bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Cuma kalau sudah panen atau sudah berhasil dalam perdagangannya atau kambingnya atau untanya dalam peternakannya, itu memberikan satu ekor kambingnya untuk Latta. Latta seorang soleh, seorang kiai yang masya Allah amalannya dulu. Latta ini kan ada di dalam Al-Quran, di dalam surat apa? An-Najm ya. Afara'aitumul Latta wal Uzza. Ini nama-nama berhala-berhala. Siapa itu berhala-berhala? Sama dengan berhala-berhala yang ini? Bukan. Berhala-berhala itu orang-orang soleh, orang-orang pejuang-pejuang yang setelah meninggal dunia kemudian diabadikan, dijadikan monumen. Ganti generasi, dulunya cuma monumen ya. Ganti generasi-generasi berikutnya itu berubah pemikiran. Ini adalah orang-orang yang berjasa. Bagaimana kalau seandainya kita ingat dia dalam sebuah majelis ya, atau dalam acara ulang tahun kematiannya lah, minimal dalam rangka menghargai sesepuh kita. Latta ini yang disebutkan di dalam surat An-Najm, dulu kalau waktu haji sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, haji itu kan kapan disyariatkannya? Disyariatkannya haji itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim bersama Ismail. Syariat haji sudah dikumandangkan berlaku. Kalau datang jamaah haji sekian kloter dari penjuru dunia, Latta ini orang yang dermawan, donatur ya. Itu mengeluarkan uangnya buat kue, buat makanan, dibagi kepada tukang haji, pada apa, jamaah haji, air minum, semuanya dijamu, disiapkan tenda-tenda, rumah-rumah, luar biasa Latta. Sampai-sampai ketika meninggal dunia, generasi berikutnya terbawa, bukan ilmiah, tetapi bawa perasaan, luar biasa ini orang jasanya. Bagaimana kalau seandainya untuk mengenang jasanya kita taruh foto pendahulu kita, perintis ya, di rumah kita fotonya, ini adalah perintis kita dahulu, ini adalah pejuang yang kita bisa ingat perjuangannya. Ganti generasi, mati generasi yang ini sudah habis, generasi berikutnya anak-anak baru ini yang tadinya ABG ya, anak baru gede, sekarang sudah gede, sudah dewasa dan punya pemikiran-pemikiran. Wah, enggak enak kalau cuma foto saja, gimana kalau malam tertentu, malam Jumat manis, wala malam Jumat ini ya, kita kumpul bareng-bareng cerita yuk, sambil zikir, sambil lihat fotonya, supaya kita semangat kalau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, generasi ABG yang sudah gede ini tadi habis, ganti generasi baru. Loh, itu syaitan enggak satu generasi dalam melaksanakan programnya, bergenerasi, ganti generasi syaitan. Abu Jahal itu anak keturunannya Ismail, anaknya cucu-cucunya Ibrahim ya, orang-orang keturunan Nabi. Jadi bukan sembarang orang, Ka'bah sudah ada di kampung mereka. Nah, kok diperangi? Ya, kenapa diperangi? Ah, ini akhirnya Latta ini berubah menjadi sebuah patung monumen yang pada waktu-waktu tertentu minta barokah. Loh ya akhi, kalau minta kepada Allah, iya, mintanya kepada Allah. Cuma kalau dekat patung ini atau foto ini, saya merasa lebih dekat, barokahnya banyak. Kalau mau berangkat berdagang, fisyita'i wassaif, kan ada surat itu ya, fisyita'i wassaif, di surat apa itu? Quraisy ya, li'ila fi Quraisyin, tentang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif, rehlah mereka, ekspedisi mereka di dalam berdagang. Kalau musim dingin ke negeri Yaman, ke arah selatan. Kalau musim panas ke arah utara, ke negeri Syam, perdagangannya. Kalau mau berdagang, mereka datang ke Ka'bah, datang ke patungnya Latta, gosok-gosok. Laris, laris, laris. minta barokah. Ya. Loh Ustaz kok tahu? Loh Al-Quran kok. Sekali lagi jawabannya di Al-Quran. Kok tahu Abu Jahal begitu? Al-Quran. Loh kita semua sama-sama gak punya ilmu. Ya cuma Al-Quran ini. Ya. Apa kata mereka ketika ditegur oleh Nabi Muhammad? Jangan beribadah kepada mereka. Mintalah kepada Allah. Doa kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Apa jawabannya? Abu Jahal grup ini. Jawabannya, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Luar biasa. Ya. Ketika diajak untuk menyatakan la ilaha illallah, jawabannya singkat padat. Enggak perlu kita sehari bisa 1000 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi enggak tahu apa sih yang dimaksud. Abu Jahal faham. Dan kawan-kawannya sudah enggak usah macam-macam, langsung dijawab, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak beribadah kepada mereka. Kami hanya dalam rangka untuk mereka itu bisa memperdekatkan kami kepada Allah taqarrub. Jadi minta barokah. Ya. Mau mengkawinkan unta dalam peternakan mereka. Tunggu waktu tertentu kapan kematian ladda. Pas pada waktu haulnya ladda. Ya, setelah itu minta lagi barokah. Akhirnya kata mereka peternakannya menjadi banyak. Kalau sudah punya anak peternakannya ini banyak, dikasihkan sebagainya, ini untuk ladda, ini untuk sodakoh, ini untuk zakat. Loh, jadi ada zakat, ada sodakoh, ada ladda. Nah ini yang kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, mengajak kepada tauhid dan memerangi mereka kalau tidak mau. Para hadirin yang saya muliakan, lah sekarang kondisi kita umat Islam berapa banyak, kesian saudara-saudara kita kaum muslimin, tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya kita menyalahkan sana dan sini. Ayo sama-sama bergandengan tangan pelajarin Quran dan Sunnah. Berapa banyak saudara kita tukang bakso yang ingin laris, dia harus mengambil tanah kuburan ditaruh di sabuknya, ya. Kemudian dia yakin bahwa hari ini baksonya akan laris, akan terjual 75 mangkok. Hari ini ana dapat faedah 20 ribu. Insyaallah. Yakin, semakin mantap karena ada jimat atau ada bawa keris atau bawa, subhanallah. Berapa banyak dari umat ini yang menangis-nangis minta anak kepada manusia, menangis-nangis minta anak ke kuburan. Coba lihat di beberapa tempat. Berapa banyak para hadirin yang saya muliakan, berapa banyak dari umat ini yang merasa dirinya punya ilmu kabal, tidak bisa disentuh oleh pedang katanya, bisa berjalan di atas air. Lah itu Nabi Muhammad. Kalau seandainya bisa kabal, ya Rasulullah orang paling kabal dong. Lah ternyata enggak kabal Rasul. Orang kabal itu apa? Itu orang kabal adalah orang yang dekat kepada Allah, yang takwa, yang ibadah. Itu orang yang wah bisa kabal katanya. Puasa, banyak puasa. Dan Rasulullah banyak puasa. Orang yang paling banyak beribadah, sholat malam sampai bengkak kakinya. Orang yang paling dicinta oleh Allah. Ternyata pada perang Uhud kena panah, gigi gerahamnya pecah, berdarah robek. Loh Rasulullah gak kabal. Ketika diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi, diberi hadiah paha kambing, karena Rasulullah sukanya paha kambing yang dibakar itu, ya, asyik ini Rasul. Yahudi pinter, kasih hadiah, monggo nih. Rasulullah dengan kepolosannya dan manusia tidak tahu gaib, Rasulullah tidak tahu yang gaib, ternyata daging itu sudah dibubuin racun. Bismillah, makan Rasulullah. Makan. Ternyata racun itu berpengaruh kepada tubuhnya, sehingga sebelum meninggal Rasulullah menyatakan, racun yang diberi oleh wanita Yahudi sekarang terasa sakitnya di tubuhku. Loh, gak kabal Rasul. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, lebih dicintai dari para malaikat sekaligus Jibril, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan para nabi di yaumil qiyamah nanti, pimpinan seluruh manusia. Ada yang lebih takwa dari Rasul? Ada yang lebih ikhlas dari Rasul? Ternyata kabal. Lah itu Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab, katanya orang Kabal itu syaitan enggak berani dekat kepada dia, enggak bisa diganggu oleh syaitan. Lah Umar bin Khattab itu bukan hanya mau enggak berani ganggu syaitan. Ketemu Umar di satu gang, di satu lorong antara rumah, itu lari syaitan, lari lagi. Begitu jalan Umar, syaitan lari. Umar enggak tahu apa-apa, jalan. Umar bin Khattab. Lah meninggalnya apa Rasulullah? Umar bin Khattab. Meninggal di kamar opname atau apa? Meninggalnya ditusuk. Jabret, meninggal dunia. Utsman bin Affan, yang kata Rasulullah para malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Meninggalnya apa? Sakit kanker. Walaish, meninggalnya ditusuk ketika baca Quran. Ditusuknya lagi apa dia? Lagi santai main catur atau apa? Enggak. Lagi baca Quran. Kalau ada orang kabal, dia yang paling kabal. Atau yang bisa kabar. Ini sekarang kaum muslimin, akidah seperti ini tersebar. Tersebar di kalangan kaum muslimin. Tanggung jawab siapa? Ayo sekarang. Masih saja kita mau sibuk dengan Batistuta. Mau sibuk lagi dengan Hollywood. Ustaz, masa tidak boleh? Masa haram? Jangan bicara haram dan tidak haram. Waktunya kamu, sudah berapa banyak kamu baca Al-Quran?